Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa'ad. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat sekalian dimanapun anda berada, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, menjalani sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita bermohon pada Allah semoga sisa hidup kita dijadikan husnul khatimah, senantiasa merencanakan perbuatan-perbuatan baik, insyaAllah. Teman-teman, insyaAllah hari ini kita teruskan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Ini belum selesai nih, bagian klip pertama dari 3 klip yang sudah terkumpul ya. Nah, belum, nanti juga ada yang dari online yang masuk, coba nanti kita rapikan dulu. Ya, kita ambil satu dulu untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga kesehatan Bapak Ustadz. Ya, semoga Allah memberikan kepada anda lebih baik dari apa yang anda doakan kepada kami. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau bertanya, apakah menghafal Quran bisa dilakukan setelah baru satu kali khatam, sedangkan masih banyak surat atau ayat yang kadang keliru? Apakah lancarkan dulu bacaan atau bagaimana? Karena gara-gara bapak, saya belajar ngaji bareng sama anak-anak SD, sedangkan saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Ya, apa persoalannya mau sama anak SD, sama anak SMP, SMA? Alhamdulillah. Ya, karena teman-teman mengaji itu tidak ada ukuran usia, tidak ada batas, dan tidak usah malu. Ya, malu itu kalau mau berbuat maksiat itu mesti malu, malu disaksikan oleh Allah. Ya, mohon maaf saat Ramadan, apalagi sekarang. Mau berbuat maksiat malu, masuk kamar ya pura-pura wudu pakai sirup misalnya kan, nah, itu nggak tepat. Atau ada orang mau mencuri mesti malu, saat mencuri disaksikan oleh Allah itu malu. Tapi kalau berbuat baik nggak usah malu, ya latihan tahajud nggak usah malu, baca Quran nggak usah malu ya, karena itu di hadapan Allah nilainya mulia. Bahkan orang yang mau membaca Quran terbata-bata walaupun usia berapapun, dia mau memulai dan terbata-bata itu diapresiasi oleh Nabi, pahalanya 2 kali lipat orang lancar. Ya, misalnya kita temukan di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2920. Ya, wallazi yatata'ata wa huwa syaqqun 'ali falahu ajran. Orang yang ingin belajar bisa baca Quran dan dia terbata-bata, berat mengucapkan hurufnya. A'udzu. Dia berusaha. Ya, kata Nabi dia dapat 2 pahala, falahu ajran. Pahala pertama untuk kesungguhannya berusaha, yang kedua ayat-ayat yang dia bacakan. Dibayangkan ya, jadi ada motivasi yang sudah besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan malu kalaupun kumpul dengan anak SD, ya itu bukan hal yang menjadi aib atau celah untuk kita semua. Enggak ada masalah. Bahkan harus termotivasi. Anak SD bisa lancar ngaji, maka antum yang pernah SD harusnya bisa lebih lancar daripada itu. Ya, ayo motivasi. Nah, kalau sudah bacaan bagus, bagus itu dalam artian benar tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat hurufnya, badnya, panjang pendeknya, ya waqaf ibtidaknya. Nah, maka cobalah untuk menghafal. Ya, daripada menghafal yang salah. Sebab kalau menghafal yang salah, nanti mengulangnya berat lagi. Antum menghafal misalnya ya, dalam jangka waktu 1 tahun, tapi yang dihafalkan salah. Begitu tahsin bisa 2-3 tahun. Mengulang kembali dari awal sampai akhir. Ya, bersabar belajar dengan benar dulu. Ya, bacaan-bacaan yang benar. Ini insya Allah waktunya gak lama kok belajar tajwid. Ya, baca. Setelah tajwidnya bisa paham, tajwid itu kan gak harus belajar sampai semua Al-Fatihah sampai An-Nas. Belajar teori bacaannya, praktekkan dalam Al-Qurannya, satu surah bisa baca, kesana lancar semua. Ya, paling ditambah gharib muskilah di beberapa ayat-ayat tertentu. Ada na yang dibaca panjang, ada na yang dibaca pendek. Kapan ana dibaca panjang, kapan ana dibaca pendek. Ada alaihi, ada alaihu, ya ada yang alaihullah di satu ayat dalam Al-Quran. Nah, jadi yang seperti itu nanti kasus-kasus tertentu. Kalau sudah lancar bacaan bisa menghafal, dan menghafal bisa lebih mudah. Ya, di video yang lalu kita telah ambil bahkan bagaimana bisa menghafalkan Al-Quran dalam 30 hari. Ya, satu hari investasi 10 jam. Bahkan tadi baru saya coba melihat bisa lagi tuh sebetulnya, bisa cepat lagi. Insya Allah bisa hafal lebih cepat yang tadinya kita bisa lakukan selama 2 jam setengah. Ya, itu bisa selesai dalam 20 menit. Ya, 20 menit, 3 lembar itu berarti satu lembar 30 baris. 3 lembar berarti 90 baris. Kalau satu baris 2 menit yang standar tadi, standar. Jadi 2 menit kali 90, 180 menit. Nah, tadi saya cek bisa 20 menit. 20 menit, Anda bayangkan, 20 menit. Kalau 1 juz 10 lembar, kurang lebih 1 jam. Ya, 1 jam untuk selesai dalam jangka satu juz, satu juz satu jam, 30 juz 30 jam. Ya, 30 jam. Wah, 30 jam itu kalau kita ambil dengan istirahatnya 6 hari selesai, 30 juz 6 hari. Ya, kalau 30 jam selesai 30 juz, 1 hari kan 24 jam. Kita ambil jeda-jedanya sedikit misalnya kan. Nah, itu insyaallah bisa selesai kurang lebih dalam jangka waktu 6 hari. Wallahu ta'ala adam bisawab. Jadi sabar ya, insyaallah. Dan pahalanya banyak. Saya ingatkan, ahli Quran itu bukan orang yang hafal Quran 30 juz. Ahli Quran itu yang cinta dengan Quran. Pengen bagus bacaan Qurannya. Pengen dekat dengan Allah, pengen dijaga Allah, itulah ahli Quran. Sampai pulang, kemudian sampai wafat pun dia lekat dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, sekira itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.